يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, alhamdulillah kami kembali dapat menemani anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan semoga Allah memberkahi hari ini ya sahabat, dan hari-hari kita ke depan semoga menjadi hari yang akan menjadikan kita semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak mempunyai beramal yang insya Allah semoga menjadi tabungan-tabungan kelak yang akan menjadikan kita mulia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita akan belajar kembali ya, melanjutkan pembelajaran kita tentang masalah silsilah hari akhir ya sahabat ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan terakhir sudah membahas tentang masalah pintu menuju akhirat ya sahabat ya. Dan juga Buya sudah pernah menjelaskan tentang apa sih yang, kenapa sih kita harus senantiasa mengingat akhirat. Karena Rasulullah sendiri menggambarkan bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak ilmunya ya sahabat, bukan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan, tidak, akan tetapi orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, dia akan semakin berhati-hati di dalam melangkah, berhati-hati di dalam melaksanakan dalam banyak hal, sehingga ketika melangkah senantiasa mengarahkan, ketika di saat dia beribadah senantiasa mengharapkan ridho dari Allah, dan setiap beramal dia juga akan di saat melakukan sesuatu dia akan berpikir apakah ini akan membawa kebaikan atau tidak, dan dia selalu berpikir bahwa yang namanya kematian akan selalu akan sangat-sangat dekat kepadanya, sehingga dia selalu merasa takut jika dia tidak mempersiapkan atau tidak hati-hati di dalam beramal atau di dalam berbuat, maka nanti akan menjadi kerugian yang teramat besar baginya kelak di akhirat. Baik sahabatku semua, kita sebelum kita melanjutkan silsilah tentang pintu tentang hari akhir ya sahabat ya, kita akan menyapa Buya Yahya yang telah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar semua. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Allah sehat lahir dan batin mereka. Amin. Doain Umi juga Bu ya? Semuanya Umi. Insya Allah. Dan semua perindu-perindu kemuliaan ya. Amin. Dimudahkan segala urusan dan perjalanannya menuju kemuliaan, digampangkan oleh Allah. Amin, amin, amin, amin. Amin, terima kasih Bu ya. Baik Bu ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai menuju tentang membahas tentang pintu menuju akhirat Bu ya. Dan kita akan melanjutkan lagi silsilah tentang hari akhir itu Bu ya, sehingga nanti apa kita semakin bisa mempersiapkan diri. Dan ini adalah ilmu penting ya Bu ya, seperti yang pernah Bu ya singgung bahwa ini adalah ilmu yang sangat-sangat-sangat penting sekali. Dan sebenarnya termasuk masalah ketakwaan seseorang juga ya, ini tergantung bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya hari akhir ini. Baik sahabatku semua yang dimuliakan Allah, siapkan buku, siapkan pulpen ya, dan untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang semoga nanti karena yang namanya ilmu itu sahabat kadang mudah untuk seringkali kita lupakan, sehingga terkadang ketika kita mencatat ya, kita bersungguh-sungguh untuk mencatat dengan tujuan semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Subhanallah, itu adalah amal ibadah ya sahabat ya. Dan nantinya kami juga akan memberikan sahabat kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya di 0231-252-2549 atau di via SMS kami di 081-321-461079, atau Anda juga bisa bertanya di FB melalui FB Radioku atau Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku, jangan beranjak kemana-mana. Dan sekarang saatnya kita berikan kesempatan kepada Buya untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita saat ini dan sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu untuk belajar sekaligus mengukuhkan keyakinan di hati kita akan perjalanan kita nanti setelah kehidupan di dunia ini. Satu hal yang harus kita yakini dan ternyata tidak cukup kita yakini, akan tapi harus kita punya persiapan untuk masuki atau menjalani perjalanan yang panjang itu. Perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa ada pintu menuju akhirat, yaitu berakhirnya kehidupan. Jadi sesungguhnya jika seseorang mati itu bukan dia telah akhir kehidupannya, akan tapi justru saat itu ia akan memulai kehidupan baru, kehidupan lagi yang baru, lebih panjang. Tidak akan berakhir. Dan kemarin juga disebutkan bagaimana kisah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ya. Yeah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa hamba-hamba Allah. Ada hamba yang beriman, ada hamba yang tidak beriman, dan ada perbedaan di situ. Kalau hamba yang beriman akan diberi kabar gembira, akan diberi kabar gembira yang sungguh menyenangkan bagi mereka. Sampai digambarkan akan datang malaikat-malaikat dengan membawa kain kafan putih. Ini sampai dikatakan kain kafan putih. Kemudian malaikat itu mendekat. Ini hadis sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun dari langit. Kemudian mendekat. kepada orang yang akan meninggal dunia dari ahli iman. Dan wajah malaikat itu putih. Sampai dikatakan ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti mentari yang menyinari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati, membawa kain kafan dari surga. Subhanallah. Wa hanutun min hanutil jannati, hanut itu adalah kayak adonan campuran bermacam-macam, ada kain-kain yang diberi wangian atau kapas yang diberi wangian yang diambil dari surga. Subhanallah. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga duduk dekat sama orang tersebut tapi masih sepanjang mata memandang, hanya tidak langsung didampingnya, di sampingnya. Iya, iya, iya. Tapi sepanjang mata kita memandang, artinya kalau sudah dibutuhkan dia bisa, dia bisa datang suatu waktu. Iya. Kemudian setelah itu tadi datang malaikat maut. Allah. Iya, iya. Yang kita sampaikan kemarin, malaikat maut. Kalau orang-orang baik enak. Absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Malaikat maut datang. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, sampai malaikat maut itu akan mendekat di atas kepala kita. Yuk. Subhanallah. Dan menyeru malaikat ini, ayyatuhan nafsul thayyibatu. Hai jiwa yang baik, ukhruji dengan kelembutan, keluarlah ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau untuk mendapatkan pengampunan Allah dan keridhaan Allah. Wa takhruju tasilu. Kemudian yang namanya roh itu keluar. Seperti mengalir, kama tasilu al-qatratu min as-siqai, seperti kalau ada orang punya ceret itu kita tuangkan mengalir begitu saja. Lancar. Fa ya'khudhuha. Kemudian diambil oleh malaikat tadi. Lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Kemudian setelah itu malaikat yang tadi membawa, menyiapkan kain putih itu, setelah rohnya mayat itu dikeluarkan, rohnya orang seorang hamba yang beriman ini dikeluarkan oleh malaikat maut, segera disambut oleh malaikat yang membawa kain kafan putih dari surga. Subhanallah. Fa yaj'aluha fi dhalikal kafan, kemudian diletakkan di kafan putih dengan wewangian tersebut. Sehingga fa yakhruju minha, keluar. Ya, ka'ad dia binafkhatin. Jadi keluar bau yang sangat harum-harum. Wujidat ala wajhil ardi, ditemukan di atas bumi ini. Dan hanya manusia saja yang tidak merasakan keharumannya ini. Iya, yeah, iya. Dan juga dari bangsa jin. Kecuali orang-orang yang kadang ditampakkan oleh Allah wewangian ini. Dipilih, ya. Dan setelah itu bagaimana kisahnya roh ini? Yas'aduna, malaikat itu akan melambung pergi. Pihak membawa roh tersebut ke atas langit. Fala yamurna ala mala'in minal malaikati, dan tidak melewati sekelompok para malaikat. Illa qalu ma hadzal ruhu thayyib, apa ini bau harum sekali rohnya orang yang beriman. Fulan bin fulan, disebutkan ini si fulan orang baik, ahli ibadah, ahli sedekah, disebut dengan nama-namanya. Dan nama-nama gelar kebaikan yang didapat waktu di dunia dulu. Ya, orang soleh, ahli ibadah, orang disebutkan nih, ini si fulan yang ahli sholat, ini si fulan ahli sedekah, ini si fulan ahli silaturahmi, ini si fulan yang perilakunya lembut dan penuh kasih, dan seterusnya. Disebutkan nama-nama atau sesuatu gelar yang bagus waktu di dunia dulu. Hatta yantahu biha ila sama'i, sampai malaikat itu nanti sampai ke langit. Ad-dunya, ada sama'i dunya. Langit dunia, langit paling bawah. Faistaftihuna lahu, minta dibukakan pintu langit. Faiftah lahum, kemudian dibukalah pintu langit. Dan setelah dibuka pintu langit, malaikat keluar dari pintu langit itu menyambutnya. Menyambut, ya. Dan tidak cukup menyambut, lalu menghantarkan. Jadi setelah dari malaikat itu diserahkan ke malaikat ke langit yang pertama, dihantarkan oleh malaikat penghuni langit pertama, dihantarkan ke langit ke atasnya, sampai kepada langit yang ketujuh. Nah, langit setelah langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Taala menyeru. Dan ingat, kita masih ingat kisah Isra Mi'raj. Kalau sudah langit ketujuh kemudian Allah menyeru, bukan karena Allah ada di, bukan ada di situ, ada di situ. Ya. Akan tapi ini tempat kemuliaan bagi rohnya orang yang orang beriman, tadi, orang mulia. Orang baik tadi. Setelah sampai di tempat itu, Allah berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Catat dia sebagai penghuni surga tertinggi. Subhanallah. Ya. Kemudian wa'iduh ilal arad, kembalikan ke bumi. Subhanallah. Ya. Fa inni minha khalaqtuhum. Aku menciptakan mereka dari tanah. Wa fiha, kepada mereka akan aku kembalikan. Wa minha, dan kelak dari bumi itu juga. Ukhrijum, aku keluarkan mereka taratan ukhra sekali lagi. Subhanallah. Dari bumi aku ciptakan. Kalau mati aku kembalikan ke bumi, dan setelah itu nanti aku bangkitkan dari bumi. Setelah itu roh itu dikembalikan ke jasadnya. Jadi tidak ada. Jadi inilah, roh dikembalikan ke jasad. Ada pun jasad yang terbakar, dimakan ikan paus, binatang buas dan sebagainya. Bagi Allah tidak susah untuk menciptakan jasad lagi untuk rohnya orang tersebut. Kemudian didudukkan. Setelah itu, nah ini kisah. Maka di situ ada dua malaikat. Bahkan sebagian kisah itu, sebelumnya itu dia melihat segala macam kebaikan-kebaikannya. Jadi lihat rohnya orang beriman itu tidak punya gentar, tidak pernah punya rasa takut. Bahkan malah rindu. Untuk karena kegembiraan saat itu. Bagaimana disanjung oleh malaikat. Didudukkan malaikat mungkar dan nakir. Maka nyantai bagiannya ada, karena ini adalah hamba, hamba Allah Subhanahu wa Taala. Dan malaikat itu bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ahli iman ini menjawab, "Rabbi Allah." Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan begitu seterusnya pertanyaan-pertanyaan kubur seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ya, ya. Kemudian ada yang menyeru dari langit. Menyeru dari langit. Ulama menjelaskan siapa yang menyeru dari langit. Ada yang mengatakan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang baik tersebut dengan panggilan fa'afrisuhu minal jannati. Gelarkan gelar tempat untuk istirahat dari surga, dan beri pakaian dari surga, dan bukakan pintu surga Allah. Maka ini adalah ahli iman. Ahli iman, iya. Kemudian setelah itu, masalah ini, amal baik ini datang apakah setelah ditanya malaikat mungkar nakir atau sebelumnya, ini perbedaan. Ada sebagian riwayat mengatakan baru setelah itu datang sesuatu yang sangat harum sekali. Kemudian setelah dilapangkan tempatnya tadi, ya, orang yang ahli iman tadi dilapangkan tempatnya. Iya. Dilapangkan tempatnya, jangan dianggap seperti tempat dikubur sempit itu bagi ahli iman, dilapangkan karena sudah digelarkan tempat dari surga. Dilapangkan sampai lampa lebarnya tuh maddal basar, sepanjang mata memandang. Kemudian datang orang yang sangat bagus parasnya. Bajunya bagus, baunya harum. Orang tersebut mengucapkan salam selamat kepada orang tersebut. Kepada orang yang meninggal tadi itu. Absir billadhi yasurruk. Bergembiralah dengan kegembiraan-kegembiraan yang akan kau dapat. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah waktu yang engkau telah dijanjikan dulu, ahli iman. Waktu yang telah dijanjikan untukmu saat ini. Kemudian orang soleh, orang beriman ini bingung, man anta, tidak kenal aku denganmu. Siapa kamu? Fawajhuka alwajh yaji'u bil khair. Wajahmu itu wajahnya orang yang datang dengan kebaikan. Siapa kamu itu? Kok nyenengkan sekali, siapa? wajah yang tampan, wajah yang parasnya indah itu berkata, ana amaluka soleh, aku amal kebaikanmu yang baik dulu yang pernah engkau lakukan waktu di dunia. Kunta wallahi syari'an fi ta'atin bati'anan maksiatin. Jazakallahu khairan, engkau adalah orang yang cepat melakukan kebaikan dan sangat ogah-ogahan melakukan kemaksiatan, dan Allah membalasmu ini semuanya. Subhanallah, ini amal baik. Jadi kalau ahli iman seperti itu, jadi amal baiknya akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menemaninya sehingga tidak ada alam yang menakutkan. Sehingga bagi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika dicabut nyawanya itu benar-benar keluar dari belenggu. Dunia itu biarpun dia adalah orang kaya raya, biarpun dia adalah seorang raja, kalau dia adalah raja yang soleh, ketahuilah kekayaan di dunia ini ternyata sempit baginya. Iya. Kemudian di tempat itu ia akan kedatangan amal-amal baiknya, mulai dari puasanya dan zakatnya, sedekah, infak, silaturahmi, senyum kepada sesama dan seterusnya. Prasangka buruknya, prasangka baiknya kepada seseorang, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang tersebut. Nah, ini keindahan kalau, maka agar kita bisa merindukan kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Akan tapi kita harus tahu bagaimana keadaan orang yang kafir, Allah, atau orang yang fasik, tidak ada kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian pun jarang, bahkan seolah-olah tidak akan mati. Bagaimana keadaan orang ini? Lihat, di saat menjelang dicabut nyawanya, sudah datang malaikat-malaikat yang tampak dengan wajah seram, wajah hitam, mengerikan. Kemudian membawa wa ma'ahumul musuh wa yajlisuna minhum maddal basar. Jadi malaikat-malaikat yang menyeramkan tadi membawa al-musuh, itu adalah kain-kain yang jelek. Kain-kain yang jelek. Kemudian dia duduk di sepandang mata memandang. Makanya tidak sama kasusnya seperti orang, ya. Kebalikannya. Kemudian saat itu datang malaikat, malaikat maut. Malaikat maut datang kepada orang tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tara idz-dzalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Saya ingat kemarin kita bahas masalah itu. Jadi malaikat-malaikat, orang-orang zalim, ahli maksiat itu, malaikat, bahkan dalam ayat lain, walau taro idh yatawaffal ladina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu, orang yang tidak punya iman yang sesungguhnya itu, di saat meninggal dunia, malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mengeluarkan rohnya itu dengan dipukul oleh malaikat dari wajah dan belakangnya, punggung. Adbar itu belakang, bagian belakang, dipukul cedar-cedar gitu. Berbeda dengan orang soleh, orang al, orang baik tadi, lihat yasilu, pelan-pelan ya, mengalir seperti air, keluar sendiri dengan sukarela. Wabshiru bijannati lati kuntum ta'tun. Dia bergembira dengan kabar gembira akan adanya surga. Tapi ini orang yang ahli maksiat. Imannya hanya di lidah. Iman KTP, tidak pernah punya kerinduan kepada Allah. Tidak pernah mengingat kematian dengan terenyuh. Maka ketahuilah orang-orang semacam ini, yang di saat dicabut nyawanya, abshiru, yani akhriju anfusakum, keluar dirimu, keluarkan dirimu. Jadi mengeluarkan rohnya saja sudah disiksa, tersiksa. Al yauma, saat inilah tujzauna adzabul hun, saat ini kau merasakan hukuman-hukuman penghinaan, kehinaan untukmu. Allah. Setelah keluar nih, jadi malaikat maut yang ada di kiri kanannya tadi, malaikat maut yang di atas kepalanya itu menyeru kepada roh busuk ini, ayatun nafsul khabithah, hai jiwa yang busuk, keluar. Dalam Al-Quran disebutnya dipukuli, keluar. Dan keluarnya kan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluar untuk mendapatkan murka Allah yang sesungguhnya. Sekarang enak-enak. Kau tidak melihat murka Allah, tidak merasakan murka Allah. Sudah bejat, kurang ajar, masih dimanja oleh Allah dengan kekayaannya. Tidak pernah sakit, segala macam dipenuhi oleh Allah. Tapi dia tidak sholat, zina, segala macam kemaksiatan dilakukan. Oh, saat inilah waktunya kau akan melihat. Ayo kembali kepada Allah. Kepada murka Allah, siksa Allah. Kemudian nyawanya itu dipisah dari jasadnya. Dengan paksa yang menyakitkan tadi. Seperti dicabutnya bulu-bulu domba tuh, gitu. Jadi sakit. Sakit sekali, Be. Ini. Jadi ada. Jadi orang meninggal dunia itu maksudnya itu yang pernah kita dengar itu orang mati itu kalau disentuh itu sakit, itu tidak benar riwayat seperti itu. Yang benar adalah kisah waktu dicabut nyawanya orang-orang yang fasik, orang yang tidak punya iman itu seperti itu kisahnya, seperti orang dikuliti. Seperti kambing yang dikuliti bulunya. Dan setelah dikeluarkan itu langsung ditangkap oleh malaikat yang tadi membawa kain hitam tuh. Dan seger bergegas dibungkus itu nyawa. Dan malaikat tuh merasa sesak, merasa jijik dengan bau. Baunya jiwa yang busuk tadi itu. Dan malaikat-malaikat di langit, langit itu mengutuk. Malaikat bumi mengutuk. Malaikat langit mengutuknya. Insyaallah. Kemudian keluar bau-bau tersebut. Seandainya manusia itu bisa mencium baunya, niscaya ia akan menemukan bau yang paling busuk di atas bumi ini. Kemudian dibawa ke atas langit 1, 2, 3. Kemudian dipanggillah dia dengan gelar-gelar kejelekan yang selama ini dilakukan dan dibanggakan. Yang bangga dengan mabuk-mabukannya disebut sebagai pemabuk, yang pernah berzina, pezina. Dipermalukan. Dan malaikat melihat itu semua adalah dengan pandangan marah. Sampai mengutuk para malaikat. Kemudian dikembalikan lagi setelah langit, dan diterima dikembalikan lagi ke bumi. Wa la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata. Pintu langit, maksudnya pintu langit teratas yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dibukakan, wa la yadkhuluna al-jannata, tidak mendapatkan surga. Dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa. Nah, itu tadi saat dikembalikan ke jasadnya lagi, malaikat mungkar dan nakir datang mendudukkan orang tersebut dan menanyakan menrebuk siapa Tuhanmu dan seterusnya. Ia tidak bisa menjawab apa-apa, hanya berkata la daraitu wala talautu. Aku enggak ngerti apa-apa tentang itu semuanya. Tidak pernah mengucapkan, Bu, ya. Kelihatannya si ahli iman tapi tidak pernah meyakini, hanya ikut-ikutan saja, masyaallah. Kemaksiatannya itu membuat kerusakan di mana-mana. Dan kemudian penghuni langit, malaikat-malaikat yang mulia, mendustakan orang-orang tersebut. Lalu ada yang menyeru, siapkan mereka tempat tinggal, ambil dari neraka. Dan bukalah pintu ke neraka. Makanya mendapatkan panasnya api neraka, menjadi sempit kuburnya. Tadi itu masih mukadimah siksa, Bu, ya. Oh, ini belum. Siksa nanti apa-apa masih, ini. Masya Allah. Yeah. Ya, inilah keadaan-keadaan orang yang tidak baik. Kemudian setelah itu bagaimana kisah yang harus kita yakini? Di alam barzah itu sendiri ada siksa. Jadi di alam barzah, itu alam perantara antara dunia dengan akhirat. Dengan akhirat. Sampai dikatakan bahwasanya alam barzah itu tidak bisa dihitung dengan waktu. Artinya orang soleh akan mendapatkan kenikmatan. Dia tidak sadar akan waktu. Seperti ya. Ashabul Kahfi yang 300 tahun pun ternyata tidak sadar. Yaumun au ba'da yaumin. Sehari atau setengah hari. Dan nanti orang ahli iman itu akan dibangunkan setelah itu, ya. Kapan aku mati? Kayak kemarin. Jadi kan, dan memang di saat orang dalam kenikmatan ya seperti itu. Tidak sadar tiba-tiba Masya Allah berlalu. Masya Allah, nikmat sekali kalau ahli surga, orang-orang soleh. Kemudian yang harus kita yakini bahwa siksa kubur itu adalah ada. Jangan sampai ada di antara kita yang punya keyakinan siksa kubur tidak ada karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada Qurani, istilahnya orang yang ngaku sok berpegang kepada Al-Quran saja, ternyata mengingkari sunnah-sunnah, atau istilahnya ingkar sunnah ya. Nabi itu tidak berucap kecuali wahyu. Jadi tentang siksa kubur adalah benar, dan itu ada, dan riwayat-riwayat sahih dari Nabi SAW tentang siksa kubur adalah sangat banyak, mutawatir. Jadi tidak boleh ada orang mengingkari adanya siksa kubur. Hadis sahih, kita barangkali masih ingat dengan mendengar ada orang mengatakan masalah kematian ini tidak ada keterangan jelas di Al-Quran dan di hadis. Berhadis sangat jelas, hadis sahih bagi orang yang kenal hadis Nabi SAW. Jadi mutawatir, jadi wajib meyakini akan adanya siksa kubur. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW misalnya hadis dari Masruk ya. Masruk meriwayatkan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ana Aisyah ta'annaha sa'alat an-nabiyya an adabil qabri. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang siksa kubur. Nabi menjawab, na'am adabil qabri haqqun. Siksa kubur itu adalah hak, benar adanya. Alhamdulillah ya Rab. Kemudian fama ra'aitu, setelah itu Siti Aisyah berkata dalam hadis yang datang ke Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam cerita yang panjang, hadis panjang, fama ra'aitu Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah ba'da dhalika. Setelah menceritakan tentang adanya siksa kubur, tidak sholat-sholatan, tidak melakukan sholat illa ta'awwadha min adzabil qabri, kecuali berlindung dari siksa kubur. Dan itu yang pernah kita lakukan. Dan juga dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum doa. Nabi mengajarkan doa apa? Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mati wa fitnatil masiihid dajjal. Yang biasa dibaca di tahiyat akhir. Min adzabil qabri tahiyat akhir. Jadi kita diajar oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari siksa jahannam, dari siksa kubur. Ini menunjukkan ada siksa kubur itu. Iya, ya. Dari fitnah yang dajjal nanti, dari fitnah di dalam kubur dan fitnah di saat hidup dan setelah mati, meninggal. Ya. Jadi masalah riwayat ini adalah riwayat yang sangat banyak sekali tentang siksa kubur. Jadi mutawatir. Ya, jadi tentang adanya siksa kubur adalah hak dan wajib kita semua meyakini. Baik, ya. Adapun bagaimana disiksa di dalam kubur, apakah seorang hamba itu disiksa dengan rohnya saja atau jasadnya? Maka ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya manusia itu akan disiksa dengan roh dan jasadnya. Bagaimana caranya? Allah yang lebih tahu. Sebab namanya kubur bukan seluas bumi ini. Lebih luas dari itu semuanya. Maka kelihatannya adalah itu tempat penyimpanan jasad. Akan tapi bagaimana tempat alam barzah yang sesungguhnya, yang di situ akan ada siksa dan ada nikmat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada hari akhir. Itu bagian daripada al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang harus kita yakini. Yang jelas ada siksa, yang jelas ada nikmat di alam barzah tersebut. Baik, jangan sampai ada yang mengingkari yang demikian, maka yang mengingkari ini bisa masuk bab ke kufuran. Memang ada di akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir ya, kelompok-kelompok orang yang mengingkari adanya siksa kubur dengan hujah siksa kubur tidak jelas hujahnya. Bagaimana tidak jelas? Kecuali memang orang dari asasnya memang mengingkari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini. Jadi yang harus kita yakini bahwa siksa kubur itu ada, dan seorang hamba itu disiksa dengan ruh dan jasadnya. Dan jika ada orang mati dimakan ikan dan sebagainya, mati kebakar, mudah bagi Allah yang mengadakan kita dari tidak ada, sangat Allah, mudah untuk mengadakan kita yang pernah ada untuk ada lagi. Jadi jangan bertanya tentang itu. Kita bukan berurusan dengan sebuah pabrik kursi yang kebingungan kebahisan bahan. Akan tapi kita berurusan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang kalau sudah berkehendak maka akan terjadilah kehendak itu. Kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah Buya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Dan sahabat, tadi sudah kita dengarkan penjelasan Buya tentang masalah kematian ya sahabat ya, apa saja yang akan dihadapi oleh orang-orang ahli iman, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang banyak amal, yang mempunyai amal yang banyak yang cukup untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan juga tadi Buya sudah menjelaskan apa juga balasan bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik ya, yang sering melanggar Allah, tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, jadi tidak meyakini tentang ayat-ayat yang diturunkan tentang masalah-masalah ya ini tentang urusannya dengan Allah, dia ingkar dengan apa yang semua diperintahkan oleh Allah, maka sungguh akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat mengerikan. Dan sahabat, ini baru mukaddimah bagi ahli iman, ini adalah mukaddimah keindahan yang didapatkan di akhirat ya, dengan diambil cabutnya nyawanya ya. Dan juga bagi orang kafir dan orang fasik itu adalah mukaddimah siksaan. Ini masih belum kesiksaan yang sesungguhnya dan juga belum kenikmatan yang sesungguhnya. Dan sungguh suatu kewajiban bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri senantiasa mengingat kematian. Dan tadi juga Buya menjelaskan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Dan ini biasanya doa yang dibaca pada waktu kita tasyahud akhir ya sahabat ya. Dan insyaallah Allah, sahabat-sahabat sudah rutin membacanya ini setelah membaca tasyahud akhir tadi. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kita akan break dulu sebentar ya sahabat ya, dan nanti kami akan kembali memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Dan Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami di 0231-252-2549, 081-321-461-079. Baik, akan tapi sebelumnya kami ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah merilai, sahabat-sahabat pendengar radio lain yang sudah merilai acara ini. Kita akan menyapa Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Gresik, Radio Wadi Sukabumi Subendang, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan juga radio-radio lain yang merilai acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan atas usaha Anda untuk ikut menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih sahabat, kita akan break dulu ya. Jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.